Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-35 dan seterusnya, yaitu mengenai bidadari surga. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami ciptakan bidadari-bidadari tersebut sedemikian rupa cantiknya dan kami jadikan mereka abkar, perawan-perawan, uruban atraba, yang sebaya lagi jelita, li ashabil yamin, yang diperuntukkan bagi golongan kanan yang masuk surga. Kemarin telah disampaikan beberapa penafsiran yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa fi hadithis sur at-tawil al-mashhuri anna Rasulullah s.a.w. dan di dalam hadis mengenai ditiupkannya sangkakala, ya, dari semenjak ditiupkannya sampai kemudian ya yaumul hisab sampai surga dan neraka yang sangat panjang. Diceritakan di dalamnya bahwasanya Rasulullah SAW yashfa'u lil mu'minin kullihim fi dukhulil jannah. Rasulullah memberikan syafaat bagi orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Dan beliaulah yang pertama kali masuk surga. Beliaulah yang pertama kali mengetuk pintu surga dan beliaulah yang pertama kali membukanya. Beliaulah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wa yaqulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad syafa'tuka wa adzantu lahum bidukhuliha. Sungguh aku telah berikan kepadamu syafaat, ya, dan aku telah izin bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi yang mengutusku dengan kebenaran, demi Allah, ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. Sungguh kalian demi Allah, ya, sebagaimana kalian di dunia itu sangat mengetahui istri-istri kalian, sangat mengetahui di mana tempat tinggal kalian, maka demikian pula ketika kalian masuk ke dalam surga, maka kalian pun akan mengenal siapa istri-istri kalian, mengenal di manakah istana-istana kalian. Fa yadkhulu rajul minhum, di mana seorang laki-laki yang masuk surga, ala sintaini wa sir'ina zaujatan, dia akan membawa masuk 72 istri. Mimma yasha'ullah, dari istri-istri yang Allah ciptakan seketika itu. Jadi seorang laki-laki yang masuk surga akan memboyong 72 bidadari surga dari yang Allah ciptakan saat itu. Wasintaini min waladi Adam, dan minimalnya akan membawa 2 istri dari keturunan Adam, yaitu 2 wanita yang dulu di dunia kemudian meninggal dan masuk surga. Ya, sehingga seorang laki-laki ketika masuk surga, maka dia membawa 2 istri dari kalangan wanita dunia yang masuk surga, dan kemudian dia pun akan membawa 72 bidadari surga. Lahuma fadlun ala man asya'ullah, di mana 2 istri tersebut diberikan kepada seorang laki-laki dari keturunan Adam yang masuk surga berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bi ibadatihima lillahi fid dunya, disebabkan oleh ibadahnya mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Yadkhulu 'ala al-ula minhumā fi ghurfatin min yaqūtatin 'ala saririn min dhahabin mukallalin bil lu'lu 'alayhi nas'una zawjan min sundusin wa istibraq. Di mana seorang di antaranya akan masuk di dalam sebuah kamar yang terhiasi dengan batu-batu yakut, ada ranjang yang terbuat dari emas, dihiasi oleh permata mutiara, dan dikelilingi oleh 70 ya bidadari-bidadari yang memakai sutra hijau, sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Wa innahu la yadh'u yadahu baina katfayha thumma yanzuru ila yadihi min sadriha min wara'i thiyabiha wa jildiha wa lahmiha. Sungguh ketika dia letakkan tangannya pada belikatnya, dia bisa melihat tangannya yang lain, dari dadanya, dari belakang pakaiannya dan kulitnya dan dagingnya. Wa innahu la yanzuru ila mukhis saqiha kama yanzuru ahadukum ila silk. Dan dia ketika memandang betis daripada istrinya tersebut, itu seperti sutra putih yang sangat lembut. Fi qasbatil yaqut kabadahu lahu mir'ah, yang sutra putih lembut tersebut ya dihiasi oleh batu-batu yakut yang berwarna merah kemerlapan, yang kemudian ada semacam batu-batu yang memantulkan seperti apa namanya mir'ah, seperti kaca. Ya, wallahu alam bagaimana ya. Intinya demikian. Di mana kita belum dapati yang seperti itu. Ma yathuru dzakaruhu wa la yashtaki ya qubulaha. Ya, ini mohon maaf saya juga terjemahkan ya. Sebelumnya yakni bainama huwa indaha la yamalluha wa la tamalluhu wa la ya'tiha min marratin illa wajadaha azra. Maka ketika suami di surga berhubungan dengan istrinya, berhubungan dengan bidadari-bidadarinya, maka tidak akan bosan. Suaminya tidak akan bosan terhadap istrinya, istrinya pun tidak akan bosan terhadap suaminya. Di setiap dia mendatangi istrinya, maka dia akan dapati istrinya itu sudah dalam keadaan perawan kembali. Ma yafturu zakaru, kemaluannya tidak akan loyo. Wala yastaki kubuluha, demikian pula kemaluan wanitanya pun tidak akan, ya, tidak akan berubah. Illa annahu la maniya wala maniya, hanya saja tidak ada air mani. Wa bainama huwa kadzalik ibnu dia ana inna qad arafna annaka la tamallu wa la tumallu, dan dalam keadaan sudah demikian maka diserulah sesungguhnya kami tahu bahwasanya engkau pun tidak akan bosan di surga dan tidak akan dibuat bosan. Illa anna laka azwajan ghairaha, ya, setelah laki-laki tadi sudah berhubungan dengan satu istrinya, diingatkan, hanya saja kamu masih punya istri yang lain, datangi istrimu yang lain. Begitu. Ya, sudah berhubungan dengan satu, suruh, sudah, kamu enggak bosan di situ, pindah lagi di sana, masih ada istri kamu yang sebelah sana. Fayakhruju fayatihinna wahidah wahidah, kemudian seorang laki-laki dari penduduk surga tersebut akhirnya pun mendatangi istrinya satu demi satu. Yang minimalnya seorang laki-laki yang masuk surga memiliki dua istri dan memiliki 72 selir dari kalangan bidadari. Dan tadi setiap istri memiliki pelayan, ya, dari kalangan bidadari ada 70 bidadari. Di istana bagi laki-lakinya itu dua istri dan 72 bidadari. Nah, untuk merias dua istri tadi, masing-masing ada 70 bidadari yang merias dan menghiasi wanita dan kamarnya. Kullama ja'a wahidah qalat, ketika suami tersebut mendatangi salah satu istrinya, setiap istrinya itu mengatakan, wallahi ma fil jannati syai'un ahsan minka, demi Allah tidak ada di surga suami yang paling ganteng melainkan engkau. Dipuji, baru datang di masya Allah, tidak ada yang lebih ganteng dibandingkan engkau. Di dunia saja kalau kita lagi capek-capeknya, istri ngomong begitu ya pasti hilang capeknya. Ini di surga. Wa ma fil jannati syai'un ahabbu ilayya minka, dan tidak ada di surga yang lebih aku cintai dibandingkan engkau wahai suamiku. Setiap istri, setiap bidadari akan menyambut begitu hangat, begitu mesra, ya, sambutan-sambutan tersebut. Dan ketika sudah selesai, maka dipanggil lagi oleh penyeru, kamu punya istri yang lain, datangi istrimu. Sesungguhnya engkau tidak bosan dan tidak akan dibikin bosan oleh istrimu tadi, tapi kamu punya istri yang lain, datangilah dia. Terus demikian. Wa qala Abdullah bin Wahb, dan sebenarnya tadi terjemahannya itu bisa lebih, ya, tetapi karena banyak anak-anak, jadi tak bahasanya tak standarkan saja, ya, tak standarkan. Jadi mohon maaf yang bisa menyimak kitab, tadi ada beberapa kalimat yang sengaja tidak saya terjemahkan, tetapi secara makna sudah terwakili insyaallah, ya. Wa qala Abdullah bin Wahb, berkata Abdullah bin Wahb, akhbarani Amr bin Al-Haris an Darraj an Ibnu Hujairah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu, bahwasanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, anaqa'u fil jannah, wahai Rasulullah, apakah kita yang sudah masuk surga itu bisa berhubungan? Qala na'am, tentu saja, iya, kata Rasulullah. Walladhi nafsi biyadi dahman dahman, demi yang jiwaku ada di tangannya, jahman jahman. Jahman itu ungkapan bahasa Arab, ya, untuk menggambarkan berhubungan lah dengan bahasa yang sangat intim, tetapi sekali lagi, ya, tidak saya terjemahkan. Jahman jahman. Ya. Fa idza qama anha raja'at mutahharan bikran. Ketika sudah selesai berhubungan dengan istrinya, maka akan kembali suci dan kembali menjadi perawan kembali. Waqala Tabrani, dan berkata Tabrani, haddatsana Ibrahim ibn Jabir al-Faqih al-Baghdadi, qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Malik al-Daqiqi al-Wasiti, qala haddatsana Mu'alla ibn Abdul Rahman al-Wasiti, qala haddatsana Syarik an Asim al-Ahwal an al-Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati idza jama'u nisa'ahum udna abkara. Sesungguhnya penduduk surga ketika mereka menjima'i istri-istri mereka selesai, maka istrinya kembali menjadi perawan-perawan kembali. Wa qala Abu Dawud At-Tayalisi, dan berkata Abu Dawud At-Tayalisi, qala akhbarana Imran an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah SAW, yu'tal mu'minu fil jannati quwwatan kada wa kada fil nisa. Sesungguhnya seorang laki-laki akan diberi kekuatan demikian dan demikian. Ya, dalam riwayat lain diceritakan laki-laki di surga itu memiliki 10 kali lipat kekuatan dari laki-laki dunia. Ada riwayat lain yang mengatakan 100 kali lipat kekuatan, ya, dari laki-laki dunia. Ada yang mengatakan, para ulama, perbedaan riwayat tersebut mencerminkan kekuatan laki-laki tersebut tergantung dari tingkatan dia di surga. Dan tingkatan di surga tergantung amal soleh dia di dunia. Semakin soleh dia di dunia, semakin takwa dia di dunia, maka semakin besar kekuatan pula dia di surga kelak nanti. Istrinya juga semakin banyak. Minimal 2. Ya, minimal 2. Di surga gak ada batasan 4. Jadi minimal 2, bahkan bisa lebih. Ya. Kalau istri 2 bidadari 72, kalau istrinya 10 berarti berapa, Pak? Nah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa yutiqu dzalik, apakah kita mampu? Ya. Apakah kita mampu seperti itu, wahai Rasulullah? Ya. Qala yu'ta mi'atu quwwah. Seorang dari penduduk surga yu'ta quwwatu mi'atin. Seorang dari penduduk surga dia akan diberi 100 kekuatan laki-laki dunia. Ya, 100 kali kekuatan laki-laki dunia. Ya. Kalau laki-laki dunia bisa hanya 1 kali, maka berarti penduduk surga itu bisa 100 kali. Ya. Demikian riwayat Tirmidzi dari hadis Abi Dawud dan dikatakan Hasan Bukhari. Wa ra'a Abul Qasim At-Tabrani min hadis Husain ibn Ali Al-Ju'fi an Zaida an Hisham bin Hisan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Qala, kata Abu Hurairah, qila ya Rasulullah hal nasilu ila nisa'ina fil jannah? Wa ya Rasulullah, apakah kita bisa berhubungan dengan istri-istri kita di surga? Qala innar rajul la yasilu fil yaumi ila mi'a adra. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki yang masuk surga, dia akan menghubungi istrinya dalam 1 hari, itu 100 perawan yang dia hubungi. Ya. Qala al-Hafidz Abu Abdillah al-Maqdisi, berkata al-Hafidz Abu Abdillah al-Maqdisi, hadal hadis indi ala syarti sahih. Hadis ini di sisiku sesuai dengan syarat sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Ya. Wa qawluhu. Dan firman Allah Ta'ala, uruba, makna uruba, qala Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, ya'ni mutahabbibat ila azwajihin. Ya, disifati dalam ayat tersebut, bidadari tadi itu uruban akraba. Makna uruban, ya'ni mutahabbibat. Bidadari-bidadari tersebut, istri-istri tersebut, mutahabbibat. Istri yang sangat mencintai suaminya. Alam tara ilal naqah ad-daba'ah hiya kadzalik. Seperti dalam bahasa, tidakkah kau lihat seekor unta yang betina ketika dia sudah cocok dengan jantannya, maka dia terus akan mengikuti jantannya tadi. Ya, itu demikian. Qala Az-Zahhak an Ibn Abbas, al-urub al-awashiq li azwajihinna. Ya. Al-urub secara bahasa Arab artinya itu adalah awasyiq li azwajihinnya. Yaitu mereka para wanita para suami yang sangat merindukan dan mencintai istri-istri mereka. Wazwajuhunna lahun asyikun. Dan istri-istri mereka pun sangat merindukan dan mencintai suami-suaminya. Suaminya satu saja, bukan suami-suaminya. Ya, karena sekali lagi kemarin yang pernah ada yang bertanya, kan kalau laki-laki istrinya minimal 2, bidadarinya 72. Bagaimana dengan perempuan? Perempuannya dapatnya satu suami. Ya. Karena laki-laki itu beda dengan perempuan. Bahagianya laki-laki ya tadi, ya, istrinya lebih dari satu, bidadarinya banyak. Tapi kalau bahagianya perempuan adalah cukup satu suami saja. Jadi itulah demikian ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Abdullah bin Sirjis wa Mujahid wa Ikrimah wa Abu Ali wa Yahya bin Abi Katsir wa Atiyah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahab. Demikian pula ditafsirkan oleh sekian ulama yang tadi kita sebutkan bahwasanya al-urub adalah wanita-wanita yang sangat mencintai dan merindukan suaminya. Ketika dia sangat mencintai dan merindukan, maka tentunya mereka adalah wanita-wanita yang setia dan menjaga kehormatannya. Qala Abu qala Thawr ibnu Zaid an Ikrimah qala su'ila ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai makna urubat. Qala hiya al-milqah li zawjiha, yaitu seorang wanita yang begitu menantikan suaminya. Ya, begitu menantikan suaminya, sangat merindukan, mendambakan suaminya. Wa qala Syu'bah an Simak an Ikrimah, dari Ikrimah beliau mengatakan hiya al-hijjah. Al-hijjah juga sama maknanya, wanita yang sangat merindukan, sangat menanti-nanti suaminya. Ya, seperti yang baru pulang dari safar yang sangat jauh dan dia sangat merindukannya. Wa qala Ajlah ibnu Abdillah an Ikrimah hiya syakla. Ya, yaitu wanita-wanita yang syakla. Wanita-wanita yang memiliki tubuh yang rupawan, ya. Syakla, memiliki tubuh lengkungan, tubuh yang sangat rupawan, yang sangat jelita. Wa qala Salih bin Hayyan an Abdullah bin Buraidah fi qawlih, dan berkata Abdullah bin Buraidah ketika menafsirkan ayat ini, asyaklah bilohati ahli Makkah wal hanjah bilohati ahli Madinah. Al hinjah dan syaklah, kalau syaklah itu luhohnya orang Makkah, al hinjah itu luhohnya orang Madinah. Uruban wanita hinjah, wanita syaklah itu wanita yang sangat merindukan dan wanita yang secara perawakan tubuhnya adalah perawakan tubuh yang sangat ideal. Ya, sedemikian. Qala Tamim ibn Hadlam hiya husnul taba'ul. Ya. Husnul taba'ul. Taba'ul adalah pelayanan istri terhadap suami. Jadi wanita tersebut adalah wanita yang sangat bagus pelayanannya terhadap suaminya. Tidak pernah mengecewakan, tidak pernah membosankan suaminya. Ya. Beda dengan wanita dunia. Ya, kalau tanggal tua ya agak beda dikit. Tapi kalau penduduk-penduduk surga, wanita-wanita penduduk surga, husnul taba'ul. Dia adalah wanita yang sangat bagus dalam melayani suaminya. Ya. Wa qala Zaid bin Aslam wa ibnuhu Abdurrahman. Kata Zaid bin Aslam dan putranya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, al-urub hasanatul kalam, ucapannya bagus-bagus. Ucapannya indah. Ya. Sudah bagus lisannya, bagus tubuhnya, bagus pelayanannya. Ya. Dan begitu merindukan suaminya. Nah, ini kan istri-istri idaman. Wa qala Ibn Abi Hatim dhukira an Sahal bin Utsman al-Askari qala hadathana Abu Ali an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uruban ay kalamuhun arabi. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menafsirkan uruban yaitu kalamuhun arabi, kalimat atau bahasa mereka adalah bahasa Arab, ya. Secara sanad hadisnya ini dhaif, ya. Walaupun memang penduduk surga semuanya berbahasa Arab, ya. Yang namanya bahasa Arab adalah lughah ahli jannah. Semuanya pasti berbahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Arab yang amiyah, ya, yang pasaran, tapi yang fasih, yang indah, yang bagus. Kalau amiyah kadang campur-campur. Kadang enggak paham, ya. Maknanya maksudnya apa ini? Ya. Seperti kita pernah waktu di Mekah mau beli peci. Nah, mau beli peci di toko, ya. Setelah salam, ana sampaikan ashtari qalang suwa wujud. Hei, kolam suah. Gairah mawujud kolam suah. Mafi, mafi. Masa wong kolam suahnya di depan mata. Peci itu depan mata. Kita tanya mau beli kolam suah. Hei, kolam suah. Kolam suah itu apa? Gak ada itu, gak ada. Setelah anda tunjukkan mau beli ini. Dari hadha yani, mawujud, mawujud. Oh, topi, topi, mawujud, topi. Topi, Allah. Gak tahu bahasa dari mana itu bahasanya topi. Ya, ini topi, ya. Tinggal di Arab, ya. Kemungkinan bukan orang Arab asli, ya. Biasanya bukan orang Arab asli, ya. Bahasanya juga campuran, enggak karuan. Kita pakai bahasa kolan suah, enggak paham kolan suah itu apa. Ya. Enggak paham kolan suah itu apa. Banyak, ya, bahasa-bahasa yang terkadang justru yang dikenal itu yang amiyah, bukan yang fasihnya. Seperti kita naik taksi tahu tanya jalur, ya kan, ke kanan apa ke kiri, ya orang ini tanya supir taksinya, ya yamin, ya shimal, ya shimal, ya shimal, ya shimal, karena kan arah mata angin, kan arah mata angin, ya kitanya keceplosan karena biasa yamin shimal, ya kanan kiri gitu. Rupanya oh ya Allah, kalau sana lebih dikenal yamin yasar. Ya, yamin yasar. Kalau shimal lebih dikenal dengan arah mata angin. Oh iya iya. Kadang seperti itu, ya. berbeda dengan di surga. Di surga itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang fasih yang terindahnya. Ya, bahasa-bahasa fasih yang terindahnya. Oleh karena itu belakangan sendiri di Saudi sana itu dibuat kurikulum-kurikulum yang mulai dibiasakan dari semenjak SD, bahkan dari TK, itu bahasa-bahasa yang fusha, bahasa-bahasa sastra itu sudah mulai ada pelajarannya, ya. Bahkan sampai kelas 7 sudah dikenalkan dengan nusus-nusus yang Arabi, dengan bahasa-bahasa yang fasih. Karena untuk melestarikan bahasa-bahasa itu. Kalau tidak dilestarikan, bahaya nanti kecampur dengan pendatang bahasanya amiyah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Qauluhu atraba, makna atraba, tadi kan uruban atraba. Sifat daripada bidadari surga itu uruban atraba. Uruban nanti artinya banyak. Ya. Ada tadi diartikan apa? Wanita yang sangat merindukan suaminya, yang sangat mencintai suaminya, yang dia sangat lembut tutur katanya, bagus tutur katanya, yang tubuhnya sangat rupawan, ya. Kemudian atroba. Qala Dhahhak bin Abbad, ya'ni fi sinnin wahidah 33 sana. 33 sana. Yakni mereka di usia yang sama, yaitu usia 33 tahun. Usia 33 tahun. Ini adalah usianya Nabi Adam. Usianya Nabi Adam ketika diciptakan itu langsung berbentuk orang 33 tahun. Dan 33 tahun adalah fase kehidupan yang terpuncaknya. Jadi kalau kita ibarat gunung itu, kalau kita dari bayi terus naik pertumbuhannya secara badannya dan secara otaknya terus berkembang sampai umur 33. Setelah 33 baru turun. Maka yang paling sempurna dari umur seseorang adalah 33. Maka bagi penduduk surga, mereka akan disamakan di usia 33 tahun. Oleh Mujahid, al-atrab mustawiyat. Atrab adalah mustawiyat, yang sama umurnya, sebaya umurnya. Ya. Qala Atiyah, al-aqran, yang setara. Qala As-Sudi, kata As-Sudi, atraba ay fil akhlaq al-mutawakhiyati bainahunna, yaitu akhlak mereka itu sama-sama baiknya di antara mereka. Karena biasanya kalau wanita itu dimadu, kan persaingan itu ada, akhirnya timbul akhlak yang tidak baik. Beda dengan mereka, wanita-wanita surga, walaupun dimadu dengan sekian banyak madu, tetapi akhlak mereka senantiasa baik di antara mereka. Tidak bertengkar, tidak ada iri, tidak ada dengki. Laisa bainahunna taghadub wala tahasud. Tidak ada saling marah di antara mereka, tidak ada saling dengki di antara mereka. Ya'ni la kama kunna fid dunya dhara'ir muta'addiyat. Tidak seperti keadaan di dunia, ya, di mana kalau dikumpulkan wanita itu pasti harus siap menjalani halang rintang yang begitu banyak. Jadi seorang yang ingin ta'ajud, ingin berpoligami, ia siap-siap akan mengalami halang rintang yang banyak. Karena yang dihadapi adalah ya 2, 3, atau 4 orang yang sama-sama ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dilembuti, ingin diberikan yang terbanyak, ya, saling bersaing, ya harus siap-siap. Harus siap-siap. Tapi ketika nanti di surga, rasa saling benci, saling dengki itu akan hilang. Dan semuanya akan akur. Waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashad, wala haddatsana Abu Usama an Abdullah ibn Kahf, an al-Hasan wa Muhammad. Dari al-Hasan al-Basri dan juga Muhammad al-Hanifiyah, beliau mengatakan, uruban atraba al-mutasawiyat al-asnan ya'talifna jami'an wa yal'abna jami'an. Yaitu mereka, istri-istri kita nanti di surga, usianya sama, rata, ya, bahkan mereka saling bercanda tawa bersama-sama. Ya. Bayangkan saja antum seorang yang masuk surga, istrinya 4, bidadarinya 72, akur semua di depan antum. Lihatnya aja udah senang. Ya, lihatnya aja udah senang. Akurnya saja udah senang. Wa qad ra'a Abu Isa At-Tirmidzi an Ahmad bin Mani' an Abi Muawiyah an Abdurrahman bin Ishaq an Nu'man bin Sa'ad al-Ali. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lamujtama'an lil huril 'ain yarfa'na aswatan lam tasma' al-khalaiqu bimithliha." Sesungguhnya di surga itu ada perkumpulan para bidadari-bidadari. Mereka mengangkat suara-suara mereka yang begitu merdu dan indah, yang belum pernah terdengar oleh siapapun dari makhluk di dunia ini. Qala yulqina, mereka mengatakan, nahnul khalidatu falanabi, wa nahnul na'imatu falanab'as, wa nahnul radiyatu falanafqat, tuba liman kana lana wa kunna lahu. Mereka kemudian menyampaikan, kami adalah wanita-wanita abadi yang tidak akan pernah sirna. Kami adalah wanita-wanita yang menggoda tidak akan pernah hilang, redup. Kami adalah wanita-wanita yang ridha dengan suami-suami kami dan tidak akan pernah marah. Maka beruntunglah siapa yang memiliki kami. Itu adalah kumpulan-kumpulan bidadari-bidadari surga. Dan wanita memang seperti itu. Di dunia saja senangnya kumpul-kumpul sama wanita-wanita yang lain. Hanya saja kalau di dunia istrinya ngerumpi, yang dirumpiin adalah suaminya, ya. Kalau di akhirat mereka itu tidak ngerumpi. Mereka itu justru memuji suaminya, mengangkat suaminya, menyanjung suaminya, ya, meridhoi suaminya. Ya, sampai ada hadis gambarannya kan kalau wanita ya berkumpul, ya pasti dia akan membicarakan suaminya. Ya, mengeluhkan tentang suaminya. Sehingga jangan diberi kesempatan wanita itu kebanyakan ngumpul sesama wanita. Ya. Pada kegiatan-kegiatan yang enggak manfaat. Kalau kumpulnya taklim, mereka diam dengarkan, bagus. Tapi kalau kumpulnya alasannya arisan, ya siap-siap. Ya. Arisan paling dikoclok 3 menit keluar. Tapi ngobrolnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kira-kira yang diobrolin apa? Rasulullah sudah mengkhabarkan, pasti suaminya yang diobrolin. Kalau enggak suaminya, suami orang yang diobrolin. Aib orang yang diobrolin. Maka kita jangan kasih kesempatan itu. Jangan kasih kesempatan. Ya. Mudaratnya untuk kita sendiri. Ya. Rumah tangga itu hancur gara-gara siapa sih? Gara-gara ngerumpi dengan yang lainnya. Ya, kan demikian. Maka kalau kita ingin menjaga rumah tangga kita, ya jaga istri kita dari teman-temannya. Jangan kelamaan. Dengan teman-temannya itu jangan kelamaan. Ya, mereka sangat berpengaruh. Ya, ucapan mereka itu akan mempengaruhi. Banyak ya kejadian suami itu enggak boleh taklim karena apa? Istrinya melarang. Kenapa istrinya melarang? Karena istrinya terpengaruh oleh wanita-wanita yang lain. Ya. Ya, kenapa istri mengeluh tentang suaminya? Karena istri tersebut mendengarkan dari yang lain begini, dari yang lain begini. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, dibatasi, ya. Kita punya hak suami untuk melarang istri jangan berteman dengan fulana, jangan berteman dengan fulana. Fulana jangan bertamu di sini. Jangan datang ke rumah saya. Itu hak suami dan harus begitu. Kalau ini dampaknya jelek, jangan bergaul dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Jangan main di sini. Itu hak. Ya, ketika Rasulullah ditanya mengenai hak suami, salah satunya adalah istri itu tidak boleh memasukkan tamu, ya, duduk di karpet suaminya kecuali dengan izinnya. Itu patut dicatat yang seperti itu, ya. Kemudian qala al-Hafiz Abu Ya'la akhbarana Haitsama qala hadatsana Isma'il ibn Umar qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an fulan ibn Abdullah ibn Rafi an ba'di waladi Anas bin Malik an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal hura al-'ain la yughniyanna fil jannah yulqina nahnu khayratun hisan khabithna li azwajin kiram khabithna li azwajin kiram. Bahwasanya di surga bidadari-bidadari surga itu akan berlantun, ya, akan melantunkan, ya, kalimat yughnina itu melantunkan kalimat yang indah. Mereka akan melantunkan kalimat, kami adalah wanita-wanita yang terbaik. Kami sangat merindukan suami-suami yang mulia. Ya. Kalimat rina, ya, terkadang itu adalah kalimat secara bahasa adalah kalimat yang dilantunkan. Ya. Itu demikian. Kalimat yang beritme. Ya. Kalimat yang beritme. Jika kalimat itu bagus seperti syair, maka tidak mengapa. Nah, itu istilah saja. Adapun jika kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, itu masuk pada rina yang diharamkan, yaitu syair-syair yang diharamkan. Ya, demikian. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan setelah adzan isya. Insya Allah. Fadl, dikumandangkan adzan. Kita lanjutkan. وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب ابن عبد الله ابن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا إن الحور العين يغنين في الجنة. Sesungguhnya bidadari surga itu bersenandung di surga, Ya, senandung mereka berbunyi nahnul hurul hisan. Khuliqna li azwajin kiram. Kami adalah bidadari-bidadari yang sangat cantik diciptakan bagi suami-suami yang mulia. Wa qauluhu ta'ala li ashabil yamin, bahwasanya bidadari tersebut diciptakan untuk kelompok kanan. Ya, sudah kita terangkan bahwasanya penduduk surga ada dua golongan ya. Golongan ashabul yamin dan muqarrabin. Ya, ashabul yamin dan muqarrabin. Muqarrabin adalah yang didekatkan pada Allah. Yang mereka ya, yang ya musara'ah ilal khairat, yang bersegera dalam kebaikan. Ai khuliqna li ashabil yamin. Mereka bidadari diciptakan bagi golongan kanan. Au idkharna li ashabil yamin, atau disimpan ya dipersiapkan untuk golongan kanan. Au zawwajahuna li azwajil yamin, atau mereka akan dinikahkan dengan ashabil yamin. Wal azhar annahu muta'alliq biqaulih, dan makna yang lebih tepat yaitu terikat dengan makna inna ansya'nahunna insya'a faja'allahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin, ay ansya'nahunna li ashabil yamin, yaitu kami persiapkan bidadari surga bagi golongan kanan penduduk surga. Wa hadza tawjih Ibn Jarir, dan ini adalah yang disampaikan oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Wa ruya an Abi Sulaiman Ad-Dharani, diriwayatkan oleh Abi Sulaiman Ad-Dharani, beliau bercerita tentang pengalaman pribadinya. Beliau ulama ahli ibadah. Salaitu lailatan, aku salat di malam hari. Suma jalastu ad'u wa kana al-barad syadidan. Aku salat di malam hari, aku duduk berdoa dan malam itu sangat dingin. Faja'altu ad'u bi yadin wahidah. Sampai saking dinginnya aku berdoanya satu tangan. Satunya megang baju, satunya begini. Saking dinginnya. Ya fa akhadatni 'aini fanintu. Sampai aku terkalahkan kantuk dan tidur. Faraitu haura lam yura mithluha. Kemudian di dalam mimpi tadi aku diperlihatkan bidadari yang cantik jelita yang tidak pernah terlihat sebelumnya dari wanita dunia. Wa hiya taqul, ya, sambil mengatakan, ya Aba Sulaiman, atad'u bi yadin wahida, apakah engkau berdoa dengan satu tangan, wa anu uhdi laka fin na'im mundu khamsami asana, padahal aku sudah dipersiapkan bagimu di surga semenjak 500 tahun yang lalu. Ini mimpi, walaupun bukan dalil ya, ini bukan jualan mimpi juga, bukan. Tetapi mimpinya orang soleh terkadang demikian. Dan mimpi yang baik diceritakan. Tapi sekali lagi bukan dalil ya. Tetapi yang perlu disampaikan, yang namanya bidadari ketika Allah kehendaki bisa menampakkan diri di dalam mimpi, tapi bukan di yaqdhah. Seperti Nabi Muhammad bisa dilihat dalam mimpi, tapi yaqdhah enggak bisa. Ya. Jika kita mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dengan ciri yang tepat, maka itu Nabi Muhammad. Ya. Demikian pula kita bisa bertemu dengan orang mati dalam keadaan mimpi. Bertemu dengan roh kakek kita ya, dalam mimpi itu bisa. Ya, tapi sekali lagi bukan jadi dalil. Itu bisyarah saja, berita gembira saja. Ya. Sehingga kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menerangkan tentang kitab apa namanya? Tafsir mimpi di dalam Sahih Bukhari. Ya, salah satu hiburan dari Allah untuk orang yang sedang sedih adalah kedatangan bapak kakek neneknya yang sudah meninggal kemudian memberitakan berita gembira kepadanya. Itu artinya menghibur ya, untuk menghibur. Dan itu bertemu berarti ruhnya dengan roh kita ketika tidur ya. Tapi sekali lagi kalau ada permintaan yang aneh-aneh berarti itu bukan dari Allah, itu dari setan. Ya, misalkan tolong itu sembelihkan ayam hitam misalkan. Udah seperti itu sudah jelas dari syaitan. Tapi kalau sekedar memberitahu ya ayah di sini bahagia, ya berarti kabar gembira, semoga benar-benar mendapatkan nikmal jannah. Ya, nikmat kubur. Ya. Dan kita doakan ketika kita mimpi dengan orang yang sudah meninggal, doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu penting. Ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat di dalam mimpi dianya sengsara atau murung, maka kirimkan doa yang pertama. Yang kedua, coba cari tahu barangkali punya utang. Ya, barangkali punya utang. Ya, karena hutang itu akan terus ditagih sampai hari kiamat. Kalau kita mimpi, ya misalkan dengan orang tua, kok lihatnya murung. Ya, kurang bagus. Coba dicari, barangkali beliau punya hutang. Dicari tahu atau punya kedzaliman terhadap saudaranya. Dicari. Nanti kita yang minta kehalalannya atau kita ganti. Ya, itu perkataan para ulama. Maka di sini mimpinya Abu Sulaiman Ad-Dharani, seorang ahli ilmi dan ahli ibadah, ini sebagai isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikatakan sebagai karamah. Tapi sekali lagi, karamah itu bukan jadi sebuah dalil, tidak disengaja. Karamah para wali itu ada, karamah pada orang soleh itu ada. Karamah itu bentuk kemuliaan dari Allah untuk dia. Ilmu karamah. Ya, pikiran yang jernih, yang dewasa itu karamah. Ya, jangan diartikan karamah itu bisa terbang saja. Enggak. Itu biasanya yang cerita seperti itu ya cerita-cerita yang ngawur ya, cerita-cerita yang ngawur. Qultu wa yuhtamalu ay yakuna qawluhu li ashabil yamin muta'alliqan bima qablah. Wa hiya qawluhu atraba li ashabil yamin. Aifi asnanihi. Atau kemungkinan maknanya itu terkait dengan ayat yang sebelumnya. Yani fi ashabil yamin, yaitu usia mereka fi asnanihin, usianya sama. Ya, jadi pada penafsiran ini li ashabil yamin adalah pada usia-usia mereka itu sama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Jabir an Ammarah bin Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar laita al-badri. Bahwasanya rombongan pertama yang masuk surga itu muka mereka itu seperti rembulan di malam bulan purnama. Sangat cerlah, cemerlang, bersih. Walladhi yalunahum ala dhu'ya syadi kaukabin durriyin fis sama'i idha'atan. Dan yang berikutnya, rombongan berikutnya, itu cahaya mukanya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Ya. La yabulun wa la yatahawwatun wa la yadkhulun wa la yatamakhatun. Di mana mereka tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, mereka tidak akan meludah, mereka juga tidak akan beriak. Tidak ada. Ya. Tidak meludah, tidak beriak, tidak buang besar, tidak buang kecil. Amsyatuhum az-zahabu. Sisir mereka terbuat dari emas. Warishhum al-misk wa majamiruhum al-ulwah. Keringat mereka itu mengeluarkan bau harum seperti misik. Ya, bukan misik India yang harganya 1,000,000 ya, bukan. Ini misik yang mahal. Ya, misik yang paling disukai oleh Rasulullah, yang terbuat dari menjangan, dari rusa, darah rusa yang tersimpan di perutnya, kemudian setelah itu diperas minyaknya, diolah sedemikian rupa, ya, kemudian menjadi minyak mistik. Ya, minyak mistik itu ketika bercampur dengan keringat itu baunya semerbak, ya, baunya semerbak, dan baunya itu bercampur dengan keringat dan tidak putus, wanginya itu tidak putus. Beda kalau mistik buatan disedot itu putus. Mereka itu tidak putus. Wanginya luar biasa. Ya, bukan kimia. Ya. Benar-benar mistik yang original, yang asli, yang harganya sangat mahal sekali. Dan memang jarang. Ya. Jenis rusa tersebut hanya hidup di sekitar India atau di sekitar Rusia. Itu yang menghasilkan mistik tadi dengan kualitas yang tertinggi, harganya pun ya mahal. Ya. Maka keringat mereka itu aromanya mistik. Azwajuhum al-hurul ain. Istri mereka adalah bidadari surga. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin. Ala surati abihim Adam 60 dira'an fis sama. di mana bentuk rupa tubuh mereka itu sepadan, rata. Seperti keturunan seperti ukuran ayah mereka itu Adam, yaitu situna dirak 60 hasta, tingginya 60 hasta. Satu hasta itu sekitar ya segini ya, itu 60 cm, 60 70 cm. Kalau dikali 6 berarti berapa? 6 kali 6 atau 6 kali 7 berarti 40. 40-an lah ya. 40 meter, 42. Antara 36 sampai 42 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Ya, hastanya orang Arab kan cukup ya, kalau ana ini 50, orang Arab lebih panjang lagi. 60. 60 70 cm dikali ya 60. Berarti sekitar antara 36 sampai 42 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Dalam riwayat lain ya, kemudian semakin kesini semakin pendek, semakin berkurang hatta tembus al had, ya sampai memendek seperti ukuran tubuh kita sekarang ini. Ya kalau kita kan cuma berapa hasta sih, cuma berapa hasta coba, ya 2,5 sampai 3, ya, 2,5 sampai 3 hasta itu ukuran tubuh kita. Tapi kalau Nabi Adam itu ya 60 hasta. Berarti sudah turun sekian persen ya, ukuran tubuhnya. Tetapi di surga ukuran tubuh kita itu nanti seukuran Nabi Adam. Mukanya pun muka Nabi Adam. Muka yang paling sempurna, manusia yang terciptakan awal yang paling sempurna secara fisik Nabi Adam. Khalaqallahu Adam ala suratih. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan rupa awalnya Nabi Adam yang sangat sempurna karena diciptakan langsung oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga rupanya, kulitnya, rambutnya itu yang sempurna, fisiknya itu sempurna, enggak ada celah sedikit pun. Ya, enggak ada celah sedikit pun. Itu Nabi Adam, percampuran dari sekian warna tanah. Kalau kita kan nanti dominasi, Nabi Adam itu kan diambil dari saripati tanah seluruh dunia, dicampur, diciptakan langsung oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh. Ya. Adapun kita itu keturunan Adam. Ya, ada yang agak putih, ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan, agak tua, coklatan agak muda, ya. Itu sesuai dengan warna tanah. Sehingga warna kulit kita itu menyesuaikan dengan warna tanah ya yang ada di dunia ini. Ya. Sehingga dari situ ikhwan fillah jazakumullah, semuanya dari Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Tapi keturunan Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, ya. Sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh kemudian bercabang tiga anak, Sam, Ham dan Yafit. Sam, Ham dan Yafit. Nah, kita yang manusia yang ada di sini secara nasab itu kembalinya ke ketiga orang ini. Sam, Ham dan Yafit. Ya, Sam, Ham, Yafit ini sepakat, ahli nasab itu sepakat. Ya, kembalinya ke ketiga orang. Berarti kita itu keturunan dua nabi. Keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian bercabang menjadi tiga. Sam, Ham, Yafit. Sam Abul Arab. Abul Arab. Sehingga secara fisik lebih mirip kepada Nabi Nuh dan Nabi Adam. Abul Arab secara fisik ke situ. Kemudian yang kedua Ham. Ham itu Abu Ifrika. Bapaknya orang-orang Afrika. Yafit adalah bapaknya orang-orang Ajam. Ya, orang-orang Asia, ya kita ini orang orang Turki. Turki malah kebawanya ke sini, ke Yafit. Tapi kalau Israel ya, terus Syam itu kebawanya Yaman, ya, itu kebawanya ke mana? Kebawanya ke Sam. Ya, kebawanya ke Sam. Sehingga mereka bersepupu. Ya, itu orang Babilonia asal muasal Nabi Ibrahim itu juga sama. Semuanya itu ya, itu satu rumpun ya, berkumpulnya kepada Sam. Orang Afrika Afrika bagian utara seperti Kibet, Mesir, Sudan. Sudan itu melingkupi Habasyah, Ethiopia, Sudan yang tengah-tengah. Kemudian yang paling selatan, yang lebih gelap kulitnya, itu adalah bapaknya namanya Ham. Namanya Ham. Dan Yafis itu yang paling beraneka ragam turunannya. Beraneka ragam turunannya itu adalah Yafis. Dari Yafislah ya, yang dinamakan Ya'jud wa Ma'jud itu dari Yafis. Ya, Ya'jud wa Ma'jud itu salah satu keturunan ya Yafis. Diceritakan dalam hadis, wajah mereka itu seperti piring, ya, hidung mereka itu kurang mancung, mata mereka sipit, tubuh mereka agak sedikit kecil. Ya, itu ciri Ya'jud wa Ma'jud, dan itu lebih mirip dengan orang-orang Asia. Masih sepupu lah dengan kita. Ya, tapi semoga bukan termasuk Ya'jud dan Ma'jud, karena mereka adalah orang-orang kafir yang akan keluar di akhir zaman. Paham ya? Tapi masih sepupu. Masih sepupu. Ya enggak apa-apa. Masih sepupu. Bagaimana dengan Barbar? Ada yang tahu? Masih ada waktu sebentar ya. Barbar, tahu orang Itali sering nyebut Barbar gitu. Dasar suku Barbar, kalau orang kurang diatur disebutnya suku Barbar. Kenapa? Barbar itu adalah sebuah suku yang ada di Afrika Utara. Secara nasab dia kembali kepada Ham. Ya. Bentuk fisiknya itu kayak orang-orang Maroko. Orang-orang Maroko itu mereka adalah orang Barbar. Itu nama suku. Nama suku yang apa namanya bangsa, suku bangsa. Itu Barbar. Kenapa Barbar itu, wallahu alam, secara sejarahnya orang Itali itu ketika menjajah Maroko, Tunisia dan seterusnya, itu mereka kalau jengkel itu nyebutnya itu Barbar. Dah seorang Barbar. Semua orang yang susah itu Barbar katanya, karena enggak mau diatur sama orang Itali. Padahal orang Barbar itu ikhwan fillah sekalian itu suku seperti suku bangsa yang lainnya. Ya. Sehingga sekali lagi hindari kalau menyebut orang yang tidak mau diatur jangan disebut Barbar. Itu karena itu ada nama suku bangsa. Maka jangan demikian. Ya. Itu nama yang baik. Barbar. Bar itu barbar. Orang yang baik-baik sebenarnya. Barbar. Bar ya, orang yang baik-baik. Itu demikian ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan apabila antum ingin tahu ilmu nasab, itu ada kitab yang namanya Al-Ansab karya daripada As-Sam'ani. As-Sam'ani itu membahas tentang nasab, nasab dari zaman Nabi Nuh sampai zamannya beliau. Itu nasab-nasab banyak. Ya, diceritakan nasab ini kembalinya ke ini, kembalinya ke ini, kembalinya ke ini dan seterusnya. Itu ada sekitar 15 jilid kalau mau dibaca tentang nasab. Ya, nasab. Ya, kalau antum dicari nasabnya enggak ada di situ ya berarti belum dikenal sama As-Sam'ani mungkin. Ya. Misalkan marganya Harahab, dicari di situ enggak ketemu ya, enggak dikenal Harahab di ya, orang Indonesia kan ya enggak ketemu misalkan. Itu adalah Imam As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, kitab yang sangat bagus dalam mempelajari ilmu nasab. Demikian, semoga bermanfaat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.